يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وزوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kembali untuk kita menjadi kita berjadir isyaran kita di sahib yang berjelas lain ada dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Sulaiman Al-Qur'ani rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang telah lewat kita telah baca hadis Abu Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wa la tiyarata wa la hamata wa la sabara wa la sabara akhrajahu Zada Muslim wa la naw'a wa la qawla. Dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak ada penyakit yang menular, itu penyakit menular dengan sendirinya. Amat menularannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa yang kena penyakit dan siapa-siapa yang selamat. Wala tiyarata dan tidak ada tiara. Kesialan atau keberuntungan itu karena pengaruh benda-benda yang ada di sekitarnya, baik itu dilihat maupun didengar. Namun keberuntungan dan keselamatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wala hamata dan tidak ada kemadaratan burung hantu yang tinggal di sebuah rumah, dan itu juga bukan tanda bahwa burung hantu jika tinggal di suatu rumah akan mendatangkan bencana. Namun keselamatan dan bencana datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada keterkaitan antara burung hantu dengan kecelakaan atau kebahagiaan seseorang. Wala sawara dan tidak ada penyakit perut yang menyebar begitu sangat ganas dengan sendirinya, namun penyebarannya berjangkitnya suatu penyakit yang ganas, semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT menghendaki siapa saja yang akan terkena, dan Allah SWT menghendaki siapa saja yang terselamat dari penyakit tersebut. Jadi dalam tafsir yang lain bahwasanya shofar adalah bulan shofar, sehingga tidak ada bulan shofar baik keberuntungan atau kesialan ini tidak ada hubungannya dengan bulan shofar. Sehingga zaman dulu bulan shofar di zaman jahiliyah ini dijadikan bulan istimewa. Juga musyrikin jahiliyah mereka menjadikan bulan Syawal, meyakini sebenarnya bulan Syawal adalah bulan yang baik. Juga mereka banyak beribadah kepada berhala-berhala. Ada yang berbeda Islam, maka bulan Syawal tidak ada istimewanya, sehingga tidak disunahkan untuk memperbanyak ibadah di bulan Syawal. Dan termasuk perkara-perkara yang diadakan setelah Rasulullah SAW, mereka memperbanyak ibadah di bulan Syawal, membuat ibadah-ibadah tertentu seperti sholat rawatib, puasa di bulan Syawal, puasa tertentu, atau ibadah di malam hari. Maka perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak disunahkan dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jika kaum muslimin wajib untuk menjauhinya. Masuk yang misalnya coba untuk sholat rawatib. Maka amalan-amalan itu amalan-amalan yang diadakan di dalam agama. Wala qawla dan tidak ada qawl bahwasanya hantu yang bisa ubah-ubah bentuk ini tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Manfaat dan mudarat ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya seseorang yang tertimpa kemalangan atau kemadaratan karena makhluk ini tentunya karena izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang tidak berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan makhluk-makhluknya, maka rentan baginya terkena perkara-perkara yang akan menimpa dirinya dari kejahatan-kejahatan makhluknya, baik itu jin, setan, manusia atau hewan atau yang lainnya. Walaupun itu tidak ada kaitannya antara keberuntungan seseorang dan kemadaratan seseorang dikaitkan dengan bintang-bintang tertentu. Jika keberuntungan seseorang, kerugian seseorang, ini tidak ada kaitannya dengan bintang-bintang. Karena Allah SWT meletakkan bintang-bintang di langit sebagai petunjuk arah seseorang yang berjalan di malam hari agar bisa mengetahui arah antara timur dan barat, selatan dan utara, sebagai petunjuk jalan bagi orang yang berjalan di malam hari, dan juga sebagai hiasan langit. Sehingga kita tidak boleh meyakini akan adanya bintang-bintang yang bisa membawa berkah. dan bintang yang akan membawa kebaikan atau kemaslahatan bagi manusia. Sehingga tidak pantas seorang muslim percaya dengan menggantungkan ramalan-ramalan bintang zodiak agar sungguh kepercayaan atau keyakinan ini melanggar tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyinggung keyakinan orang-orang jahiliyah zaman dulu, bahwasanya hujan yang turun di malam hari ini karena bintang tertentu yang muncul, sehingga Rasulullah SAW menabikan bahwasanya hujan yang turun itu rahmat Allah SWT, bukan karena bintang ini atau bintang itu yang muncul. Kala syara rahimahullah ta'ala syaikh ijmali tenang secara global dalam hari tersebut lama kala sejahriya ta'idu dikasirin minam kurafat wal awhan ala nilai istanadu ila awhan arada islam ayyaya Adbahu min tilkal adabil. Tatkala jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah ini banyak merebak, tersebar dari perkara-perkara kulafa atau pemahaman-pemahaman yang salah, yang di sana tidak ada sandarannya, tidak bisa dibuktikan keberadaannya, maka Islam, agama Islam ini membersihkan kepercayaan tersebut dan membersihkan bagi para penganut-penganutnya dari perkara-perkara yang batal tersebut. Fa'angkara matana yahtakidul musyrikuna bihadhil asya'al maskura fil hadis faba'duha nabya wujudihi aslan katsiran. Maka Islam mengingkari apa yang telah diyakini oleh orang musyrik pada perkara-perkara yang telah disebutkan dalam hadis tersebut, dan sebagiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meniadakan keberadaannya serta asal seperti dialah anggapan baik atau buruk ini dikaitkan dengan apa yang dilihat dan apa yang didengar dalam sekitar. Maka ini pada asalnya tidak ada wujudnya. Wabadal al-fad nafad nasirahu minafdihi, dan sebagian yang lain Rasulullah SAW menafikan, meniadakan bahwasanya perkara-perkara tersebut tidak ada pengaruh secara sendirinya. Seperti penyakit menular, atau pengaruh burung hantu atau pengaruh bulan Safar atau pengaruh bintang dan pengaruh hantu. Innahu la ya'tikil hasanat illallah wa la yatba'us sayiat illahu. Karena tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan kecuali Allah SWT, dan tidak ada yang bisa mencegah kejelekan-kejelekan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang tidak mempunyai tauhid, tidak terbimbing di atas tauhid, maka hati mereka benar-benar gampang untuk mempunyai rasa takut. Karena hati mereka jauh dari Allah SWT, tidak ada ketergantungan terhadap Allah SWT. Begitu melihat ini dan itu langsung diyakini bahwa semuanya itu akan memadorati dia. Melihat hantu betul dapat luar biasa ya. Yakini bahwa tangan itu terlalu bisa membunuh dia, padahal tidak bisa membunuh. Enggak pun aku bisa saja. Atau melihat benda-benda kemudian berharap akan mendatangkan kebaikan. Ini jiwa atau hati yang tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syarih Allah al-Fa'id meja-meja yang bisa diambil dalam hadis tersebut adalah yang pertama, anna amrada la ta'ati binafsiha wa innama biqadarillahi wa qadarihi. Bahwasanya penyakit-penyakit itu tidak bisa menyebar dengan sendirinya, tidak bisa menular dengan sendirinya, dan hanyalah penyebaran penyakit tersebut itu dengan ketentuan Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kenyataan dan realita adalah membuktikan ya, tidak semua setiap penyakit yang ganas bisa menular semua orang. Tidak ada yang selamat satupun. Tidak ada. Maka kalau Allah mengenangi akan terima, kalau tidak ya tidak. Cuma kita sebaiknya mestinya untuk berusaha melakukan ikhtiar, menjauhi sebab-sebab agar dia tidak dijangkiti oleh suatu penyakit. Seperti menjaga kebersihan dan yang lainnya. Namun wasilah-wasilah itu bukan terus memastikan seorang itu terus tidak bisa terkena. melakukan sebab atau melawan diri tidak melakukan sebab, kalau kena ya kena. Karena itu adalah maksud dari ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Islam tentunya mengajarkan untuk hidup bersih, hidup sehat. Bagaimana dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merawat badan, memelihara lingkungan dan lainnya. Maka Islam mengaturnya. Asalnya ibtar wa tatayyur wa tahdiri. Batilnya keyakinan tatayyur, menganggap siap atau menganggap beruntung, menganggap adanya pengaruh-pengaruh tertentu dari benda-benda yang dilihat atau yang didengar. Maka keyakinan-keyakinan adalah keyakinan-keyakinan batil, khurafat. Tidak sebatasnya kaum muslimin percaya yang demikian. Bahkan kita mana disuruh untuk optimis, mempunyai sikap optimis. Asal syair kalau jamil jahiyah fitail hama. Yang ketiga, batilnya persangkaan orang-orang jahiyah terhadap burung hantu. Sejarah buktinya, dan burung hantu sama dengan burung-burung yang lainnya. Arabia iftar tasyahum fi syahri syawal. Batilnya anggapan siang atau anggapan baik pada bulan syawal. Bulan syawal tidak ada keutamaannya seperti bulan-bulan biasa. Apa minta iftalungan zemaru alul jariah fil ghailan. Katanya persangkaan orang-orang alul jariah terhadap kailan hantu yang bisa berubah-ubah wujud. Kalau sedang takut ya, takut tobihin nggak mengapa ya. Malam-malam tahu-tahu kalian ada putih-putih takut, tidak apa-apa, tapi jangan terlalu takut. Kalau yang potongan ya apa ya dikit, karena memang ada cincin yang bisa berubah wujud. Takdir ya, dia nyambung takdir, kalau yang potongan Mereka memang bisa. Padahal yang perlu ditakuti adalah apa? Adalah dosa-dosa. Dosa-dosa itu justru menakutkan. Bahkan yang jadi hantu pun nanti akan takut dengan dosanya sendiri. Dosa-dosanya. Jadi hantu-hantu yang muncul kayak gitu sebenarnya dibandingkan dosa enggak begitu menakutkan. Dan setiap jin dan setiap manusia akan terancam dengan dosa-dosanya, kalau tidak diampuni oleh Allah, permasalahan tidak dijawabkan antara diri dengan dirinya dengan dosa dan kesalahan-kesalahannya. Sehingga apa? Kita selalu dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Seperti doa istighfar, Allahumma ba'ats baina wa baina hudaya kama ba'atta baina masyriq wa maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku diriku dengan dosa-dosa dan kesalahanku seperti timur dan barat. Karena dosa-dosa benar-benar menakutkan. Bahkan orang-orang yang pendosa akan apa? Nanti akan berkata, dosa andainya saya bisa jauh antara saya dengan kesalahan dan dosa-dosa saya, sejauh-jauh amat dan ba'idah. Karena benar-benar takut dengan dosa. Sehingga tatkala kita takut dengan hantu, tidak menghalangi kita untuk terus beribadah. Karena takut dengan hantu, maka enggak berani ke masjid. Wah, ini menghalangi ketaatan kepada Allah SWT. Maka kita bisa berzikir, bisa berdoa kepada Allah SWT dari hantu-hantu yang menakut-nakuti itu. Dan juga batinnya pengaruh-pengaruh bintang-bintang di sini tidak disebutkan karena nanti ada bahasan khusus tentang keyakinan orang-orang jahiliyah terhadap bintang-bintang. Sehingga di antara ahli jahiliyah mereka menyembah bintang-bintang dan jin. Dan keyakinan seperti ini masih dipakai oleh orang-orang walaupun modern yang begini. Adanya ramalan-ramalan media. Maka pada hebatnya, walaupun orang yang modern, namun apa keyakinannya masih keyakinan kuno. munasabatul hadis lil bab, husn hadis ini terhadap bab. Aisyah jalatul hadis ma'a ikhtiyarit tazayyur. Bagaimana hadis ini menunjukkan asas dakilnya keyakinan tazayyur. Menganggap baik atau buruknya perkara dengan melihat benda-benda yang ada di sekitarnya, mengkait-kaitkan padahal tidak ada keterkaitannya dengan keberuntungan atau kecelakaan seseorang. Munasabatul hadis ini tauhid, kesan hadis ini terhadap tauhid. Aisyah abdul hadis sun takkan yura di anakku ta'liku lilqalbi li babi ghayla wa hadha syirkun bih. Gimana hadis ini membatalkan keyakinan tasayyur, karena tasayyur ini mengaitkan hati, bukan selain mengaitkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini lasah dari kesyirikan. Padahal segala sesuatu baik atau buruk, kecelakaan atau keberuntungan, ini terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha menentukan dan Maha menakdirkan. Tidak ada hubungannya dengan makhluk-makhluk tersebut. Mulan ada ajamu baina hadis la adwa wa hadis bir minal matdum kama kabirru minal asad. Minal asad anna kalahu bir minal matdum amran fi dalaki al-akhbara al-adhi basakunu sababan lil mahdi. Wa amma qalu la adwa fa huwa nahyu li ta'siha bi nafsiha. Menggabungkan pemahaman hadis yaitu la adwa, tidak ada penyakit yang menular, dikaitkan dengan hadis bir minal majdum kalian dari penyakit majdum, penyakit lekoran, penyakit kosan. Sebagaimana engkau lari dari singa, maka perkataan Rasulullah SAW mereka berlari dari penyakit lekoran, inilah perintah untuk berlindung diri dari sebab-sebab yang akan menghantarkan seseorang terkena penyakit tersebut. Itu adalah, yaitu disuruh untuk melakukan sebab-sebab agar seseorang tidak terjangkiti atau tersebab atau tertular penyakit lepra. Wa amma adabun perkataan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada penyakit menular, maka ini adalah penafian atau penyadaan bahwasanya penyakit lepra tersebut tidak bisa menular dengan sendirinya. Pengaruh ini bukan pengaruh dengan sendirinya, namun penularannya ini karena ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada pertentangan antara hadis la adwa dan fi minal majdum. dari penyakit dilakukan. Allah akan